Lukas tipu pitu. Lepa ai panibo Yesus kamatada siri manua simigi enia ka Kapernaum. Ai sedasara kapiten tentara tai Roma pagugulen nia ai mumbebesi malegre matei pagugulen nenda bulat kilibet bagania. Kele ayare pagalayat Yesus konia kenangan tai bajara tai Yahudi rai masih tiddo bule ioi masialake pagukulen nia. Kele arasege kamatat Yesus besi ake rangan nia kuarangan. Mateule nurok make nia. Manuntu poi bagania kabangsata samba uma parurukat mai airio akean. Ia geti tunangan sia Yesus. Kele aramalegre kalalep konia kenangan sasuruang nia kapiten tentara masih kuah kamatat Yesus. Baleu sasagwa ke tubum tak mateu aku nutuguru kalalepku. Lulu tai mateu ku te tak tubuku amoi masih taget ekeu. Kuale sanga kuanan menanga di male paku kuletku. Siri manua panene lepoi aku. Tapoi si panene tentera leu aku. Ke kukua kasara tentera kenan. Einangan leu et. Kasabagei konan. Oinangan leu et. Samba kapaku kuletku galai nene galai nangan lewet nia. Kisele kabagania Yesus ayarep tiboyen nene. Pitsanangan tete nia kuanangan kamatada siri manua simigis pasitutun nia. Kukua nia kamatamui. Beri kata Israel ta aku sese kopet tonen baga kele nene. Kele aratoili kalalep sia sikonia kenen icorangan amalengan pagugulet nenda. Kele ai mapato e Yesus kalagai nain. Sipa si ulu nia samba siri manua simigi leu amesia masih paale nia. Kele aramalegre kamata baliu lagai bela siri manua sipa si babairat simamatei. Simamatei nenda iate silainge toga sisasara kasinanalep silumang. Maigi sia te kalagayat masih paale yake ina nenda. Kele aico ina nenda Yesus, maka tenangan bagania katubunia kuanangan. Bak pusosou. Legria kenangan tubunia Yesus, rapenangan pangre puarirangan sipasiba bairat kuanangan Yesus. Oi silainge kukuania kamatam surua keekeu. Tu surunangan lewet tuku tada kenangan manibo. Lepa kaunangan nia Yesus kainania. Malotok rangan sangam berida, umun nakek rangan teka manua kuarangan. Amoyan nabi sabeu katalagata. Ai balowan bangsa nia teka manua. Ia geti mararat nangan katua reman Yesus kasangalio Yudea, samba kasangam beri lagai simalegre sedda. Kele arasegi ake nia ka Yohanes sipasi ulu nia pagalayat sangam beri sibabara, sogai nangan rua sipasi ulunia, konia kenangan sia masih nono si Tuhan. Eke wale si oi ele ai pele sabagai ngenakenen mai. Kele arasege kamatat Yesus kuarangan. Ai koinia ke kai si Johannes sipasi rarau kamatam masih nono. Eke wale si oi ele ai pele sabagai ngenakenen mai. Katetereniya nenda. Yesus ainia masih aleake maigi siri manua kasangamberi besi samba oringen samba masih usiake sanitu samba sima peset ikau maico minca matada. Aleginangannya Yesus kuanangan kamatada. Kenan kam, segiake kam ke Yohanes si cok mui samba siarep mui amai coan matada sima peset amwenungan sima sakit amalengan sima bokbong amarepan piura sima takkep. Atu surungan si mamate sambak katuareman si maeru atu sege akean kasimageba. Ia geti mauktuk te sitai mabele baga katubukku. Kele aratuitui pakoniet Yohanes tada kenangan Yesus masih tiboi kamatada siri manua simigi pagalayat si Yohanes. Aponia nubebesi ake kam nuicok kam anue kam kasimatangeu. Masih icok popopo pina uilat rusa. Masih icok apa tenue ekam. Masih icok siri manua si pulelepe si maramo. Siri manua si pulelepe si malainge samba si makayo geti. Aileksia kalalebda teirimata. Oto masih cok apa le nue ikam, masih icok nabi, bulat nia, tapi kukua nia kamatamui salu pelek nabi. Nia te nenek si kua nia kasurat si punenan. Kuko koi nia ke te pakoi niatku muboiki kekeu, masih tarik ngake enunganmu. Kukua nia kamatamui, katalakat ciri manua sinutu akenenda tenanalep, tak anai si salu beunan Yohanes si pasirarau. Tapi kenanen kiseda, si goiso nia kabagat primata sorga, nia pele abeu ke Yohanes si pasirarau. Sangamberi siri manua si migi, samba si puuku cukai si pasia arep tiboyet Yesus, rasesia ke purepoa teka manua, siapoi nek-nek si turarau kapasiraukat Yohanes. Tai parise samba siagai surat geti, tak raoba masih silo si teu akenen teka manua katu Buddha, aipoi tak raoba irau sia si Yohanes. Kuanangan mincak Yesus. Kai papa ku papasikan nake sia siri manua redenan nekne. Kai papa ku pake kere ake sia. Makere lek sia kele tatoga si kudu kapasakiat si pusosoga kasaleira masikua. Aku tebaan kai kam tak amu turuk kam. Amu geringan kai tak amu sokam. Oi poi si Yohanes si pasirarau tak ikom roti samba tak ilo anggur. Kuamuyan, aisan itu katubunia. Lepa oi togat ciri manua, mukomnia sambamulo, kuamuyan, icok pekam, ciri manua simaire kokom samba simalo anggur, surwagda si puku cukai samba si jo. Tapoi sikut pa atua teka manua geti, katubut ciri manua si pasisi silo niale ima kokoinong. Ais sara tai parise si soga Yesus mukom kalalepnia. Tuguru nangan Yesus kalalep parise, pudet nangan mukom. Kalagai nenda, ai leu sara sinanalep simakope jo. Kele ayarep ai Yesus mukokom kalalep parise, einia ambit nangan sara buli-buli alabastar sibara tula simasingin. Puriok nangan katete kabebet rerenia, kusonangan ainia musosou suake nangan reret Yesus elunia. Lepa posanangan nia alainia, sigup nangan nia, tulajinangan nia, tula simasingin. Kele aico nek-nek si parise, si pasisosoga Yesus mukom, kuanangan kapa atuan nia. Ke nabi baik nia, tak isosopi ya gai kase, sinanalep si pasirarape nia nek-nek, sambai ya gai sinanalep si jolek nia. Kuanangan Yesus kamatat Simon. Simon, ai kuanenku kamatam. Aleginangan nia si Simon, kuangan guru. Kuanangan Yesus, ai rua siri manua si puutak, kasara siri manua si pasibabaleake bulagat. Saram utak 50 pera, si sarageti 50 pera le. Kalulut ta anai kau nenda masitoi liake, le paake nangan utak da ruada. Kasile kasia makope mununtu baga katubur si pasibabaleake bulagat nenda. Aleginangan nia si Simon kuanangan. Kupatu sile pakenen utak si migile. Kuanangan kamata nia Yesus. Ai sesengan si patum. Lepa matainangan sinanalep Yesus. Kuanangan kamatat Simon. Nui icok leu sinanalep nekne. Guru aku kalalepnu. Tak anuake oinan bubui rerekku. Kasia geti elu nia le aikau masibui rerekku. Samba alainia le aikau pasiposania. Ekeu ta anu sikuk aku, kasia geti guru kungan kelalep nunekne, ta ayar yake isikuk rerekku. Ekeu ta anu tulaji eutekku, kasia geti tula simasingin le aikau masih tulaji rerekku. Kukua nia kamatam, jonia simaegi atua peakean, kalulut abeu poi nuntut bagania. Tapoi kasih jo goiso tua peake, goiso leu nuntut bagania. Lepa kuanangan kamatat sinanalep. Atua peake anjom. Nyageti tada kerangan sia sipako make Yesus masih paatu kapatu ada. Kasih te siri manua nekne yo oya peake jo. Kuanangan Yesus kamatat sinanalep. Ayarawakean ekeu tonimbagam, tuilakean ekeu kaangkat baga.